Kadang dalam membawakan lagu, aku tuh harus keluar dari karakter penyanyi aslinya. Karena itu aku jadi ragu-ragu, takut ngelakuin kesalahan. Yang tadinya aku pede, jadi aku gak pede. Tetapi saya mengharapkan mungkin minggu depan dia lebih pede lagi ya gitu. Karena sebenarnya gak ada yang harus di gak pedein di dalam dirinya dia. Dulu awalnya aku ngeliat orang di TV bisa menghibur orang banyak. Aku pengen kayak gitu. Dan sekarang di X Factor aku nampil di TV, ditonton orang banyak, dan ya itu impian aku. Untuk membawakan lagu Reza, aku harus lebih mendalami lagi liriknya dan gak boleh ada keraguan-raguan. Kesempatan ini tidak datang untuk sembarangan orang. Dia berada di spotlight yang diingini berjuta-juta orang. Ismi memiliki karakter vokal yang unik, tapi juga jangan membuat dia jadi tidak berkembang. Aku yakin usaha aku untuk mengeksplorasi lagu ini bisa membawakan hasil yang lebih baik. Ismi Riza. Rasakan getaran yang kerap, goyakan rasa serasa ada sentuhan baru sinari hari-hariku pertama. Diriku pun tergoda kilangnya matamu, runtuhkan angkunya dinding hati, goyakan batas sepiku, dinginku pertama untukku. Dan tak ku lupa diriku terjerat cintamu, dan aku tak ingin lepas, larutkan aku dalam nyata riak belaimu yang akan temani setiamu padaku. Getaran yang kerap, goyakan rasa serasa sentuhan baru sinari hari-hariku pertama. Diriku pun tergoda hilangnya matamu, runtuhkan punya dinding hati, goyakan batas sepiku, dinginku pertama untukku. Dan tak ku lupa diriku terjerat cintamu, dan aku tak ingin lepas, larutkan aku dalam nyata riak belaimu yang akan temani setiamu. Iya, kalau saya sih langsung aja ya. Yang pertama, yang pasti udah salah milih lagu. Terus yang kedua, kamu juga belum bisa makan lagu ini. Gitu ya. Jadi ini malah saya lihat tadi mau kemana gitu. Saya nggak ngerti gitu. Ini masukan aja sih, selera ya. Mungkin cocok kan nyanyi lagu mau dibawa kemana? Maudi, enggak cocok lah, bagus kok. Bagus Beb, lu gimana? Saya bagus. Saya aku puas ngeliat kamu tadi. Gimana sih Beb ini? Iya cuman ada jangan cuman dong. Iya, ada yang dihilangi partnya ya. Justru malah itu yang justru malah apa bisa. Yang tinggi ya? Iya, aku rasakan. Iya, maksudnya kalau gak cukup ya jangan dinyanyiin ya kan. Ku rasakan kau yang pertama. Gini, kenapa intinya. Kenapa dihilangin itu? Karena dia gak bisa ke situ, Mas. Ya itu berarti bener Papa Baby bukan, dong. Bukan. Jadi gini loh. Duga, kalau menurut aku. Dihilangin karena durasi. Kalau menurut aku, pertama. Suara kamu cocok, kalau buat aku suara kamu cocok dengan lagu ini. Tapi, kamu gak pinter mengisi lagu bagian-bagian yang kosong. Karena ini bukan cuma sebuah performance, tapi ini adalah sebuah kompetisi. Jadi harusnya ada misalnya bagian musik yang kosong, kamu isi gitu. Karena kamu mampu. Ketika kamu gak bisa menyanyikan lagu yang tinggi seperti penyanyi aslinya, kamu cari notasi lain yang sama enaknya, tapi cocok dengan suara kamu. Kamu gitu harus kan? Belajar dari Kak Rosa bagaimana cara mengisi kekosongan-kekosongan hati. Termasuk kekosongan hati. Kalau. Gitu, Ismi. Jadi belajar lagi deh dan jangan males nyari notasi. Kamu tadi banyak agak bengong sih gitu. Ada beberapa musik yang kosong. Sayang, karena suara kamu bagus. Kamu tuh ya, cuman Reza doang sih yang bisa gitu. Kamu tuh gifted menurut aku tuh. Kamu you're a lucky girl karena kamu punya pemberian Tuhan yang paling istimewa itu karakter vokal kamu. Jadi kamu harus asah itu, jangan settle for mediocrity ya gitu. Kita di sini harus kompetisi, harus berjuang lebih bagus lagi minggu ke minggu gitu. Saya sih kerasa tapi makeup kamu bagus hari ini. Kamu kelihatan cantik malam ini. Ya, aku cantik, ngomong cantik. Gini kamu karena aku tahu sih. Kamu mampu. Kalau sama kontestan yang aku pikir gak mampu, aku gak akan nge-push mereka. Tapi kamu mampu gitu. Dan kamu punya talenta yang besar gitu dari suara yang kamu ini sangat komersil. Kalau kamu punya album saya rasa bisa jutaan kopi terlakunya. Lakunya. Jadi harus... Harus ya, harus rajin dan ya itu kuncinya sih. Tahun ini X Factor Indonesia memperkenalkan cara voting baru. Cukup akses ke google.co.id lalu ketik X Factor Indonesia Voting. Namun ingat, Anda harus masuk dulu ke akun Google Anda. Dan setiap minggunya, Anda memiliki 20 suara.